السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى قدرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وقرابته وأصحابه التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kurnia rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang ada ini, marilah bersama kita kembangkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dan hidayah untuk meneruskan perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara kemurkaan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina asrafu fi anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim. Al-Zumar Al-Quran. Yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hamba ku yang melampaui batas, yang menjalani diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan keseluruhan dosa kamu, dan dia yang maha pengampun lagi maha pengasihan. Tuan-tuan dan puan, bila menyebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kita sebagai umat Islam ialah pertamanya mensucikan diri kita dari zahir dan batin kita. Kalau yang zahir kita sucikan dengan air yang mutlak, air wudu, mandi dan sebagainya. Tetapi yang batin ini kita sucikan dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadisnya, sentiasa bertaubat kepada Allah sehingga kan setiap hari 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah. Bukan bermaksud Nabi itu berdosa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum daripada segala dosa-dosa. Tetapi sebagai ibadah Nabi tadi mencerminkan kepada kita agar umat itu yang banyak dosa kita ini tuan-tuan, sentiasa dalam hati kita, dalam sedar kita, dalam jaga kita ini memohon keampunan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak sedar kadang-kadang perjalanan hidup kita itu ada onak dan duri. Perjalanan hidup kita ini yang sepatutnya inginkan Allah dan keredaan sahaja, kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. kadang-kadang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang begitu besar kepada kita, hingga kadang-kadang hati kita terasa begitu tertekan. Dan ada yang kala dalam perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah solat kita, selepas sahaja kita berniat ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita ini tuan-tuan, ikrar kita ini tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ikrar yang palsu, bukan ikrar yang dusta, tetapi ikrar yang sebenar-benar. Ikrar kita inginkan Allah dan keridhaannya sahaja. Sembahyang kita, ibadah kita hari-hari, hidup kita dan mati kita semata-mata untuk Allah dan keridhaannya. Jadi apa sahaja yang kita lakukan, kita laksanakan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan kita itu, amal ibadah kita yang khusus ataupun yang umum, dimulai dengan niat, dipastikan dengan niat. Kerana apa? Niat merupakan pokok segala amalan. Sebab itu tuan-tuan, untuk mensucikan niat yang ada dalam hati kita ini, memerlukan kita sentiasa mensucikan diri kita zahir dan batin. Sebab itu Islam sangat menekankan untuk kita sentiasa membersihkan jiwa kita, sangat menekankan pembersihan rohani dan juga menekankan pembersihan jasmani. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat kasihkan hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat kasih juga kepada hamba-Nya yang sentiasa membersihkan dirinya daripada segala kekotoran. Tuan-tuan, hadirin hadirat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanggungjawab kita agar kita tidak sentiasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar atau seberat zarah, maka akan tersurat dalam catatan amalannya. Dan juga barang siapa yang mengamalkan atau berbuat sesuatu perkara yang buruk, maka akan tercatat dalam suratan amalannya, tidak tercuali, tidak tertinggal walaupun sesaat, walaupun satu zarah. Hatta niat kita untuk membuat kebajikan, Allah nilai, tercatat di sana nanti pahala-pahala yang banyak kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita selain daripada membersihkan diri kita daripada zahir dan batin kita, daripada perkara-perkara keji, daripada perkara-perkara zulmah dan maksiat, maka tanggungjawab kita untuk sentiasa memperbanyakkan kebajikan, memperbanyakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, menjauhkan, menegak daripada kemungkaran. Kira-kira di mana saja kita berada, pos apa kita, kedudukan apa kita, pengawal, tukang kebun, magistrate, qadi, pegawai agama, pegawai zakat, saintis dan sebagainya, semua mereka ini, kita ini mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa melaksanakan suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, bila menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, perintah Allah contohnya, walaupun berbentuk satu hukuman, satu azab, contohnya hukum hudud, yang mana Brunei nak laksanakan ini, heboh diperkatakan sejak dulu di Malaysia, tapi sangat sukar untuk dilaksanakan. Di Brunei telah diberikan tempoh untuk dilaksanakan hudud. Saya tidak cerita tentang hudud, tapi nak cerita bagaimana rahmat Allah dalam hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka yang berdosa, mereka yang melanggar, menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Contohnya berzina, contohnya menuduh perempuan yang baik berzina. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, az-zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki, hendaklah disebat, dirotan setiap seorang 100 kali sebat. Begitu juga ayat yang keempat menyatakan tentang jumlah sebatan yang diperlukan kepada mereka yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan mereka yang menuduh perempuan yang baik berzina tanpa mengukuhkan, mendatangkan 4 orang saksi, maka disebat mereka ini 80 kali rotan. Apa yang saya nak tekankan di sini, bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hukuman ini. Walaupun ianya sebenarnya mendatangkan azab kepada mereka yang bersalah, menjadikan keinsafan kepada mereka, menjadi ketakutan kepada orang yang melihat supaya tidak melakukan perkara tersebut, tetapi jauh lagi hikmah yang lagi dalam yang dikorek oleh ulama, yang mana telah dibuat kajian oleh saintis-saintis di barat. Contohnya saintis daripada Universiti Novosibirsk di Soviet Union, Rusia, telah buat satu kajian bahawa pukulan tanpa lapis di punggung contohnya akan merengkeskan suatu hormon yang disebut hormon endorfin, menyebabkan seseorang itu akan menghilangkan ketagihan, akan menyebabkan seseorang itu lebih gembira dalam hidupnya. Ini kajian barat, tuan-tuan. Sebenarnya umat Islam tanpa kajian ini juga yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita dan yang memberikan kepada kita pelbagai kebaikan dunia dan akhirat. Nak ceritanya, tuan-tuan, bagaimana keadaan sebatan contohnya yang nampaknya menakutkan, tetapi jauh daripada sudut hikmah kepada orang yang dikenakan hukuman tadi, menghilangkan, pertamanya menghilangkan syaitan yang menghuni tubuh badan yang menyebabkan dia ketagih untuk berzina dan sebagainya, ketagih minum arak dan sebagainya. Yang keduanya, yang tadi dibuat kajian oleh barat, tentulah menyebabkan hilang ketagihan tadi. Walaupun ada apapun asbab, nak menunjukkan kepada kita maha agungnya Allah, maha sempurnanya Allah menciptakan, walaupun dalam keadaan hukuman tadi di sebaliknya, jauh di sebalik hikmah tadi, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, kaedah ini, sebatan ini contohnya, diamalkan juga. Pernah disebut Imam Al-Hambal pernah menggunakan juga, apabila seorang dirasuk oleh seorang pekerja wanita istana di zaman Sultan Mutawakkil ketika itu dirasuk, maka menggunakan perompah kayu sebagai ubutan kepada jin yang merasuk contohnya. Begitu juga yang pernah digunakan oleh Ibn Taymiyah, diriwayatkan dalam buku kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijrah, menyatakan Ibn Taymiyah juga menggunakan tongkat untuk memukul mereka yang terasuk syaitan dan iblis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Saya nak bawa tuan-tuan bagaimana rahmat Allah itu terlalu luas. Bagaimana tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Kerana apa tuan-tuan, ketika kita senang kita merasakan rahmat Allah begitu luas. Tapi kadang-kadang kita tak sedar ketika kita susah dihimpit oleh pelbagai masalah pun sebenarnya tanpa kita sedari rahmat Allah masih ada banyak di sekitar kita, di sekeliling kita, pada tubuh kita, pada diri kita. Tahukah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan kita dihimpit kesusahan masih dikurniakan kadang-kadang kesihatan kepada kita, akal yang waras kepada kita, diberikan kepada kita keluarga yang baik walaupun dikurniakan, diujikan oleh Allah berbagai kesusahan dan sebagainya. Sebab itu marilah sama-sama kita tengok bagaimana manusia itu diberikan kenikmatan dan kemewahan hidup 20 tahun, 30 tahun hidup dia, diuji satu saja kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merungut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tengok bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para nabi-nabi pilihan. Contohnya Nabi Ayub alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan iblis untuk masuk merasuk tubuhnya sehingga menyebabkan Nabi Allah Ayub menderita kesakitan. Sehingga kan Nabi Allah Ayub ditinggalkan oleh keluarga dan kaumnya. Bagaimana akhirnya kesabaran Nabi Allah Ayub ini? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff 41 ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur Ayyub idz nada rabbuhu anni massanya syaitanu binuzzin mu'azzab. Urkut dirijlika hada mughtasilun baridun wa syarab. Yang bermaksud apabila Nabi Allah Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Allah Ayub ditimpa suatu azab dan penyakit yang didatangkan oleh iblis kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan Nabi Allah Ayub permintaannya supaya disembuhkan daripada ujian tadi. Urkut birijlika hada, hentaklah ke bumi kakimu wahai Ayub. Maka apabila dihentakkan tadi, maka keluarlah air yang sejuk daripada muka bumi dan Allah perintahkan Nabi Allah Ayub minum air tadi dan mandi air yang sangat sejuk tadi. Ini Nabi Allah Ayub tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangkan kenikmatan sihatnya, tetapi oleh kerana kekuatan rohaninya iaitu hati dan ingatan masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengagungkan Allah, masih menjadikan Allah itu Rabb dan Tuhannya, masih yakin bahawa rahmat Allah itu sangat luas, dan akhirnya Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub ini suatu kejayaan, disihatkan semula, kaumnya datang kembali, keluarganya datang kembali dan sebagainya. Akhirnya dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub. Sedangkan kita tuan-tuan di sekeliling kita, ada rakan-rakan kita seagama dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jauh tuan-tuan, di kejiranan kita yang diuji, suaminya sakit terlantar di hospital, isterinya sakit terlantar di hospital ataupun di rumah, anaknya sakit terlantar di hospital dan di rumah. Kita kadang-kadang tidak menghulurkan bantuan dan bertanya khabar. Dan akhirnya mereka ini terlalu sempit merasakan bahawa diri mereka keseorangan. Sedangkan Nabi SAW mengarahkan kita untuk sentiasa mengingati jiran tetangga kita. Jangan kita tidur dengan keadaan kenyang sedangkan jiran tetangga kita dalam keadaan lapar. Begitu jugalah apabila satu komuniti kita dihinggapi masalah, mungkin bebanan hutang disebabkan perubatan dan sebagainya, hulurkanlah bantuan walaupun dengan bukan bantuan duit kita, tapi bantulah memudahkan dia untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dan besar tanggungjawab kita sebagai umat Islam agar kita dan juga umat Islam lain tidak putus asa daripada rahmat Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan putus asa daripada rahmat Allah illa dhalim, melainkan orang-orang sesat, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bersolat, kita sembahyang, dalam sembahyang kita sentiasa mengulang-ulang suratul Fatihah, yang mana di dalamnya itu terkandung berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada mula ayat kita baca sampai akhirnya, keseluruhan itu merupakan manfaat untuk kita. Tetapi saya nak tekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah, akan engkau kami mohon pertolongan. Nah, ceritanya tuan-tuan, sebenarnya ayat ini boleh menyebabkan motivasi kita bertambah tinggi, menyebabkan jiwa kita bertambah besar, menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang putus asa kita daripada rahmat Allah, menyebabkan kita semangat untuk hidup, menyebabkan kita rasa kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi, begitu juga dengan umat Islam keseluruhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tuan-tuan adalah satu perkara yang menyebabkan tauhid kita kuat dan mantap. Bagaimana kita merujuk segala telah usaha ikhtiar kita, kita laksanakan dalam masa yang sama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bantu kita daripada pelbagai sudut, sama ada sudut yang kita ketahui ataupun sumber-sumber tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka, rezeki-rezeki yang Allah Taala berikan kita tanpa kita duga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memberikan kepada umat Islam satu keyakinan kembalinya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menyebabkan antara surah suratul Fatihah ini diwajibkan untuk kita baca setiap kali rakaat, dan tidak sah sembahyang kita tanpa membaca surah ini. Begitu juga ayat seterusnya saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah dalam suratul Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah tuan-tuan, setiap kali rakaat sembahyang kita mohon ihdinas siratal mustaqim, kita mohon ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, amal perbuatan kita masih belum lurus, hidup kita masih belum lurus, belum jujur di hadapan Allah, masih lagi ada sifat-sifat bakhil, tamak dan sebagainya, masih ada lagi sifat-sifat yang buruk dalam jiwa kita menyebabkan kita belum lurus hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim ini Allah Taala tak berhenti situ saja, disambung lagi siratal ladzina an'amta alaihim, kita mohon jalan yang lurus, jalan siapa nak kita contohi, jalan siapa nak kita ikut tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka yang telah pernah kau beri nikmat sebelum kami, yaitu jalan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, jalan para-para nabi, jalan Nabi Allah Ayyub, jalan Nabi Allah Sulaiman, jalan nabi-nabi yang ada, terutamanya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka yang mengikuti nabi, para sahabat yang mulia contohnya. Kalau nabi itu bercahaya, maka para sahabat juga memberikan kepada kita banyak petunjuk untuk berjaya dunia dan akhirat. Begitu juga mereka yang itu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah al-ulama' warasatul anbiya, ulama'-ulama' yang mewarisi perjuangan ilmu, akhlak, zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, contoh mana yang terbaik? Tentulah mereka-mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para-para sahabat. Sebab itu tuan-tuan, kita digalakkan untuk sentiasa mengulang-ulang membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah-kisah sahabat, mengenali Nabi-Nabi ini, mengenali para-para sahabat, agar apa? Perjuangan mereka itu masuk menyerap ke dalam keseluruhan jiwa kita, menyebabkan kita rasa lebih berani, menyebabkan kita rasa kuat. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, dan Allah sambung lagi, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِ. Dan bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, iaitu orang-orang Yahudi, waladzali, dan bukan jalan mereka-mereka yang sesat, iaitu Nasrani, orang-orang Kristian. Tetapi maghdub ini, orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini banyak tuan-tuan. Orang yang jahat, orang yang menipu, orang yang jauh daripada rahmat Allah, orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu selain Allah, orang yang suka bertemu pawang dan bomong contohnya, orang yang suka bertangkal azimat contohnya, Allah Taala murkai orang-orang sebegini. Begitu juga adz-dhalin, orang-orang yang sesat, orang yang jauh daripada perjalanan Nabi dan Rasul contoh, mereka yang tidak mengaku kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan, ajaran-ajaran yang tersembunyi sekitar Kaling Jaya. Saya pernah pergi tuan-tuan beberapa kumpulan yang akhirnya mula-mula mengajarkan seolah-olah ajaran Islam, akhirnya mereka ini tidak bersolat, tidak sembahyang, hanya cukup dengan niat, kerana merasakan mereka ini mendapat syariat Nabi Muhammad, tarekat Nabi Muhammad, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perjalanan Nabi itu ialah perjalanan umat Islam seluruhnya. Kena sembahyang, Nabi pun sembahyang bengkak-bengkak kaki, Nabi menangis meminta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berjuang luka parah dalam perjuangan perang Uhud contohnya, Nabi berperang, Nabi dibaling batu berluka parah tuan-tuan. Takkan kita cukup dengan niat sahaja tanpa berusaha ikhtiar, tanpa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, seorang mukmin sepatutnya mereka ini memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita agar apa? Bila ingatan kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kita itu dipenuhi dengan pelbagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesukaan kita itu kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak menjadikan Allah itu sebagai matlamatnya, maka mereka ini disesatkan, dijauhkan dengan berbagai ujian nafsu, harta, anak anak, isteri, yang mana menjauhkan mereka daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anak kamu. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan keluarga. Sanggup ambil rasuah contohnya, sanggup menipu. Untuk apa? Kerana inginkan anak dapat sesuatu habuan, hadiah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana isteri nakkan kalung emas contohnya, na'udzubillah min dzalik dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita sentiasa ingat Allah, antaranya selalu hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik, ahli-ahli masjid contohnya, Pak Imam, Pak Bilal, orang yang sentiasa inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, Sebab ar-rajul ataupun al-mar'u ala dini khalil, seseorang itu akan mengikut agama, budaya, kehidupan orang yang dia sayang, orang yang dia rapat, kekasihnya. Kawan-kawan baik kita, tuan-tuan, akan mempengaruhi hidup kita, kepercayaan kita, budaya hidup kita, kesukaan kita, hobi kita. Kalau lah kawan kita suka mancing, mula-mula kita tak suka, lama-lama jadi juga seorang yang hobi memancing. Tapi kalau kawan kita itu orang ulama, pewaris Nabi contohnya, orang soleh, kita rapat dengan dia, mudah-mudahan hati kita hidup seperti mana hidupnya ulama tadi. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang ada ilmu ini, ilmu tadi kalau datang daripada hati, keluar daripada hati, maka ilmu tadi menerangi hati kita. Bila menerangi hati kita, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tahu dengan sebab ilmu tadi yang diajarkan kepada kita, kita boleh bezakan yang hak dan yang batil. Mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita ni masih banyak lagi. Orang yang susah di sekitar kita masih banyak lagi. Kita boleh buat kebajikan yang besar. Kita nakkan catatan amalan kita itu full mark. Kalau kita nakkan anak kita berjaya dalam peperiksaan, kita nak semua A, tak nak merah, semua nak biru, flying colors. Tapi dalam amal kita, kita tak nak tekankan pula anak kita supaya apa? Supaya sembahyangnya tak tinggal, supaya baca Al-Qurannya tak tinggal, supaya lidahnya sebut nama-nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tak tinggal. Sebagaimana Nabi dan para sahabat dan mereka yang memiliki Nabi dan para sahabat ini, sampai kepada kita ini pun. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala janjikan kehidupan yang baik. Bila kita ingat Allah, Allah Taala ingat kita, dipelihara pelbagai harta kita. Kita nak jaga harta dengan apa tuan-tuan? Dengan sedekah. Sedekah wajib, zakat, sedekah sunat. Ada, kita keluarkan sedekah masuk ke tabung masjid, tabung anak yatim dan sebagainya. Barulah harta kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak jaga harta, kalau nak jaga keluarga, bagaimana? Sama juga tuan-tuan, jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah, lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Api neraka Allah ini sangat hebat tuan-tuan, yang mana kita tidak tertanggung. Dan Allah akan gantikan kulit kita. Setelah terbakar, digantikan lagi, digantikan lagi, hinggalah kita habis dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita masuk syurga Allah ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bergantung rahmat saja tanpa amal ibadah juga salah. Kerana apa? Iman dan amal ini digandengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar tidak ada orang berniat saja nak jadi baik, tapi tidak melakukan amal kebajikan. Bercita-cita saja nak jadi orang soleh, tapi tidak mengamalkan pelbagai ilmu-ilmunya. Suka nak jadi baik, tapi tidak mengusahakan dirinya berjihad untuk ilmu contohnya. Cari ilmu, walaupun terpaksa mengorbankan harta, terpaksa mengorbankan masa, tenaga, sengkang mata nak cari ilmu. Kerana apa? Nabi SAW janjikan kepada kita, siapa nakkan dunia, hendaklah dia berilmu. Siapa nakkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa nak kedua-duanya, maka hendaklah dia berilmu. Maka ilmu tadilah yang menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal halal haram, kita tahu kesukaan Allah dan kemurkaan Allah. Maka hiduplah hati kita sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap perbuatan kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita baca bismillah itu bukan tadi kosong. Bismillah itu ialah sentiasa mulazamah, mengulang-ulang nama Allah, Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Kerana apa? Hati kita tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat cemburu kalau hati kita ada selain daripada Allah. Ada nafsu contohnya, ada harta contohnya, ada anak kita contohnya, ada isteri kita contohnya. Allah nakkan Allah saja yang ada dalam hati. Kerana itulah fitrah manusia sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, di alam alasbi rabbikum, alam arwah kita, alam kita dijadikan, roh kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya, qalu bala syahidna alasbi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka kita menyaksikan, ya, engkaulah Tuhan, Tuhan kami. Kami menyaksikan, ya Allah. Tetapi bila kita masuk ke alam ajsam, masuk dalam tubuh kita, roh kita, kita dihijab oleh badan kita, oleh dunia ini, oleh nafsu kita, oleh harta kita, oleh pelbagai hijab-hijab yang tebal-tebal. Sebab itu tuan-tuan, nak hilangkan hijab ini ialah memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu merupakan zulmah, kegelapan. Kegelapan ini perlu diterangi dengan cahaya-cahaya yang datangnya daripada amalan-amalan ibadah kita, yang datang daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang datangnya daripada zikrullah yang kita amalkan di lidah dan juga dalam hati. Dan akhirnya dengan cahaya tadi kita nampak dengan mata hati kita, basirah kita, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak putus asa daripada rahmat Allah, hendaklah kita berserah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah usaha, dah berazam betul-betul, kemudian kita serahkan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti jabariyah, golongan jabariyah seperti bulu yang ditiup angin, tetapi berusaha bersungguh-sungguh mengikut sebab dan musabab contohnya. Kalau kita sakit contohnya, makan ubat tuan-tuan. Kalau perlu di diagnosis oleh doktor contohnya, perlu pembedahan, dibedah contohnya. Kalau perlu kita berjumpa dengan perawat-perawat Islam, kenalah jumpa. Kemungkinan masalah-masalah yang membangkitkan gangguan makhluk halus contohnya. Tak bolehlah duduk serah daripada Allah tanpa ada usaha ikhtiar. Sebab itu disebutkan, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tak boleh tawakal saja tanpa azam, bersungguh-sungguh memperbaiki segala kesalahan, segala masalah-masalah kita, barulah betul. Dalam masa yang sama, hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan sabar, jalan-jalan doa. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Jalan-jalan sabar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak lupa bahawa Allah yang memberi, bukan kita yang mengarahkan Allah. Kita doa ni tuan-tuan, bukan kita minta Allah Taala ikut cakap kita. Doa tadi sebagai ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Taala perintahkan. Wa idza salaka 'ibadi fa inni qarib. Allah Taala perintahkan kita suruh berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Kita pun berdoa, banyak doa-doa maktur, banyak doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita. Doa banyak-banyak. Bukan arahkan Allah kabulkan doa kita, tapi sebagai ubudiah kita menandakan kita hamba. Ya Allah, aku hamba, aku lemah, serahkan segalanya kepada-Mu. Tapi dalam masa yang sama, usaha kita kena ada, azam kita perlu kental, perlu dilaksanakan, perlu ada organisasinya, perlu ada strateginya, kena ada planningnya, kena ada perancangan dan sebagainya, barulah kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah menyebutkan, al-haqqu bilan nizam yuzhiqul batil bin nizam. Kalau tak silap saya, kata-kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, kebenaran tanpa dirancang ataupun tanpa perancangan yang rapi, yang sempurna, akan dikalahkan oleh kebatilan, kejahatan yang dirancang sempurna. Sebab itu tuan-tuan tak pelik tuan-tuan. Kalau orang boleh buat satu organisasi, satu komiti untuk panggil kumpulan Majelika ke Malaysia tuan-tuan, yang harga bayarannya itu mahal sangat, yang mana terlalu sukar sebenarnya kalau ikutkan takkan datang Malaysia. Tapi oleh kerana dia terancam rapi tuan-tuan, dah buat bertahun mungkin, dah tempah lama dah, duitnya pun ada, mohon sana mohon sini, usul yang maksimum tuan-tuan, maka akhirnya dia berjaya. Kerana Allah itu bersifat maha pemurah, siapa yang usaha Allah Ta'ala berikan. Tapi kita tuan-tuan sangat susah nak panggil ulama-ulama yang hebat pun susah. Bukan saja luar negara, dalam Malaysia pun nak panggil ulama yang datang, oh susahlah, dia tak boleh datang sebab dia punya jadual ketat. Itu tandanya tidak ada perancangan. Contoh tuan-tuan, banyak kalau kita nak contohkan yang lain-lain dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Sebab apa? Itulah kata Sayyidina Ali tadi, tidak ada perancangan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kejayaan umat Islam ini antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fii shalaatihim khaashi'un. Allah Ta'ala sebutkan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berlaku kejayaan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ini, orang beriman, alladziina hum fii shalaatihim khaashi'un, mereka yang dalam sembahyang, dalam ibadah solat, mereka khusyuk kepada Allah, hati mereka hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, orang yang khusyuk ini orang yang berjaya. Orang yang berjaya, kita dengar lawan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit pengajian kita dalam sejarah kita pada malam ini. Bila sebut sahaja kejayaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan itu kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman, yang mana bila mereka bersembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan jiwa raga mereka itu di hadapan Allah membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan jiwa raga mereka, zahir dan batin mereka. Itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan mereka yang selepas itu, tabi'in, tabi'in. Hingga kan diberitakan, dikhabarkan Sayyidina Ali dipanah, untuk mencabut panahnya maka Sayyidina Ali solat 2 rakaat. Ini tuan-tuan, bagaimana hingga kan dalam hadis Nabi ceritakan, Nabi SAW menyebutkan tanda seseorang itu khusyuk ialah dia tidak kenal orang di kanan dan kiri. Jadi tuan-tuan, kita sembahyang datang pula kita tahu ini Ahmad ni, ini Muhammad Faiz ni, kita tahu itu tanda kata Nabi SAW. Tuan kata saya begitu juga Nabi SAW mengaitkan pergerakan tubuh badan yang zahir ini dengan tidak khusyuknya seseorang. Sebab itu dalam fikah pun, kalau pergerakan yang cukup besar, cukup banyak, maka batal sembahyang kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan satu masa Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka Nabi ternampak seorang sahabat dalam sembahyangnya mengurut-urut janggut. Maka Nabi pun bersabda, "Law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Nabi kata apa? Andai orang ini hatinya khusyuk kepada Allah, maka akan khusyuklah, akan tenanglah seluruh anggota tubuh badan. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang ini melatih kita untuk tenang, untuk khusyuk depan Allah. Bukan sahaja hati, tapi zahir tubuh badan kita juga turut tenang, kulit kita tenang. Sebab itu tuan-tuan, saya baru-baru ini melihat satu alat. Alat ini dicipta oleh manusia lah. Namanya biofeedback. Satu alat yang dicipta untuk mengukur ketenangan kulit kita, untuk mengukur pernafasan yang terbaik, dan ada sokongan daripada pelbagai pakar-pakar dari sudut ilmunya, penyelidikan dan sebagainya. Dan saya dah cuba, kita dah pernah buat beberapa kali test alat ini untuk mengukur tahap apa ketenangan kulit. Kulit ini boleh diukur rupanya. Yang mana kulit ini kalau dia tenang, maka gerahnya itu akan hijau. Contohnya, tuan-tuan kalau balik itu buka YouTube, tuan-tuan type biofeedback, tuan-tuan boleh tengoklah sedikit-sedikit. Dia panjang lebar apa perang. Nak cerita ni tuan-tuan, Nabi SAW menatih kita agar hati dan juga zahir kita ni diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tenang. Kerana apa? Ketenangan itu penting kerana sebagai kerehatan yang cukup untuk kita bekerja semula menjadi yang lebih hebat. Hingga kan diwajibkan solat tadi waktu ikut waktunya. Ada solat subuhnya. Untuk apa? Antaranya supaya kita bergerak, motivasi maju, bangun pagi. Kerana apa? Nabi kata berpagi-pagi itu barakah. Maka bangun pagi kita. Dan banyak ditulis oleh ulama kenapa solat subuhnya, walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di sebalik daripada kewajipan itu, tentulah Allah Maha mengetahui kenapa solat subuhnya itu pagi-pagi. Zuhurnya itu pula ditetapkan wajib berhenti untuk solat sembahyang kerehatan tadi. Ada pula sunat untuk rehat sebelum zuhur. Kerana apa? Untuk bangun malamnya tahajud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah, untuk baca Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk i'tikaf di masjid dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lain-lain, solat-solat yang lain. Ini tuan-tuan ceritanya pada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui kehidupan kita diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lidah untuk menyampaikan kepada kita agar kita boleh ikut kaedah Nabi dan berjaya dunia dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sembahyang, hendaklah anggota tubuh badan kita juga turut tenang. Sebab apa Nabi sebut tadi, la khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihi. Begitu juga Nabi sebut, kita sembahyang, kita tak tahu siapa di kanan dan kiri kita. Itu menandakan khusyuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya dia berkait juga dengan sebelum itu lagi, niat kita sebenarnya. Sebelum solat kita dah niat dah nak bangun subuh dulu. Niatnya bila? Malam sebelum tidur. Begitu juga zuhur. Lepas solat subuh, niat pula kita nak solat zuhur berjemaah. Itu dia punya pesan dia, rentetan dan rantaian. Walaupun begitu, tetapi kita nak tengok bagaimana khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin kita tadi, supaya seorang ibu contohnya, bila dia khusyuk di hadapan Allah, tentulah layanannya pada suami lemah lembut, pada anak-anaknya penuh dengan hikmah contohnya, didikannya pada anak-anak tentulah hebat. Begitu juga seorang suami, seorang bapa, bila dia khusyuk di hadapan Allah, tentulah hatinya tenang, tidak marah-marah, tidak sewenang-wenangnya memukul dan sebagainya, tidak mendera contohnya seperti mana kita tengok di dalam kata-kata TV, dalam media masa dan sebagainya. Begitu juga seorang anak, dia tenang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada perintah ibu dan bapanya, selagi mana perintah tadi tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah bagaimana nak mendapatkan khusyuk dalam solat yang dinyatakan oleh Allah sebagai kejayaan tadi, ya? Kejayaan yang hakiki tadi, maka hendaklah kita sentiasa mempergiatkan ilmu dalam hidup kita. Hendaklah kita sentiasa mengamalkan ilmu apa yang kita ketahui. Contohnya bila kita tahu bahawa sebutan subhanallah itu satu perkara yang baik, maka hendaklah diamalkan. Sebutan la ilaha illallah itu berat timbangannya ditimbang di langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi dan serta isinya ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, maka lagi berat kalimah la ilaha illallah ini, maka hendaklah diamalkan la ilaha illallah. Bukan saja ketika tahlil nak makan kenduri tuan-tuan, tetapi dilazimkan mulazamah setiap hari. Barulah bila kita banyak mengulang-ulang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bismillah tadi, barulah tercapai, barulah disebut dengan nama Allah. Kerana apa? Setiap masa, setiap saat, itulah sebutan kita, tujuan kita, tumpuan kita, tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah mula-mula bismillah, iaitu billah, dan meningkat kepada ma'allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, merasakan Allah serta kita barang di mana kita berada. Ini tuan-tuan, barulah seseorang itu jiwanya penuh dengan kehebatan. Hanya Allah saja tempat tujuan, tidak ada yang lain. Sebab itulah para sahabat bila mana berjuang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, inginkan Allah dan Rasulnya sahaja, maka mereka berebut-rebut untuk syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sabar. Dipenjarakan, mereka syukur dan mereka beruzlah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Bukan mereka akhirnya menyerahkanlah, akhirnya mereka itu berubah. Perjuangannya bukan kerana Allah, tapi kerana harta dan sebagainya. Contohnya, na'udzubillah minza. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kita jadikan Allah sebagai tempat pergantungan kita, tidak ada yang lain. Bukan tangkal azimat, bukan cincin batu permata, cincin bermata hijau, bukan batu akik dan sebagainya. Bukan keris yang kita gantung di rumah, bukan pedang, bukan kayu kokar, bukan yang lain, tapi Allah yang ada dalam akidah kita, dalam jiwa sanubari kita yang kita sentiasa sebut di lidah, yang ingat dalam akal fikiran kita dan kita sebut dalam hati kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sekiranya kita bergantung kepada selain daripada Allah, bergantung kepada keris contohnya, bergantung kepada kayu koka contohnya, pakai kayu koka untuk apa? Mengelakkan gangguan iblis. Kalau dia berkeyakinan begitu, maka rugilah. Kerana apa? Dia seolah-olah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tangkal azimat, dipakai di lengan, dipakai di pinggang, digantung di pintu, untuk apa bila ditanya? Supaya tidak ada maling, tidak ada pencuri curi kasut. Dia sanggup syirikkan Allah daripada hilang kasut. Dia sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut kehilangan sepatu ataupun kasut. Bagaimana kita nak tahu sampai peringkat itu kita mungkin boleh mensyirikkan Allah? Contohnya tuan-tuan, kita ada cincin yang mana orang kata ada khasiat. Cincin ni ada khasiat, kena pakai. Dia mengelakkan santau tentunya. Kita sampai mana, kita dah keluar rumah 20 km, kita boleh sanggup patah balik semata-mata nak guna cincin tadi supaya kita rasa selamat daripada santau. Ini dah sampai ke peringkat kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada selain Allah. Cincin itu sunat, boleh pakai macam mana Nabi pakai. Tetapi kalaulah ianya jadi pergantungan, maka kita telah jauh daripada sunnah sebenar. Sunnah yang utama ialah apa? Berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada Allah, kitabnya, sunnahnya. Tetapi ini sebaliknya, berpegang akhirnya kepada keris. Keris kecil tuan-tuan disimpan, Quran kecil disimpan, Quran tak boleh baca tu disimpan tuan-tuan eh. Dia kata sok ni Quran, yalah boleh baca. Tak boleh lah, kecil sangat. Ha, tu bukan Quran lah eh. Ha, cari Quran tu, ha, bawa tak pun eh. Boleh dibaca. Ini simpan tuan-tuan. Digantung di pintu rumah, digantung di dalam kereta eh. Dijadikan apa? Dijadikan tangka kerana apa? Takut eh, dapat mudarat dan mudah-mudahan dapat manfaat dengan sebab digantung Quran kecil tadi eh. Tapi Quran yang tak boleh dibaca. Kalau dibaca boleh lagi tak apa. Nak rujuk eh, nak baca sebelum nak bergerak baca ribu Quran eh, cik lima ayat ni. Ini tak ada tuan-tuan. Tak boleh baca pun. Saya dah tengok banyak lah Quran kecil. Bukan saja di seluruh Indonesia. Datangnya daripada masa pergi haji. Tahun 2010 saya pergi haji, tepi-tepi jalan tu, hotel tu banyak dijual eh? Quran kecil. Kelambu Kaabah eh? Tak betul tak tidak, wallahu'alam. Tapi itulah yang menyebabkan banyak masalah dalam masyarakat Melayu kita. Jadi elok dah pergi haji tadi eh? Banyak dosa pergi haji, Allah Ta'ala ampunkan seperti kain putih bayi yang baru lahir. Tapi silapnya nak balik tu tertarik hatinya kerana aku lari daripada ingatan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tertarik nak beli kelambu Kaabah. Eh, simpan dalam botol, gantung kat rumah. Eh, ha, tak jadi tadi dah. Yang elok-elok putih bersih seperti bayi baru lahir, seperti kain putih, akhirnya jadi hitam lekang. Eh, kerana apa? Kerana menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangkal dan azim. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man 'alaqa faqad asraqa. Eh, hadis sahih tuan-tuan, siapa yang menggantungkan tangkal azimat, dia menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyekutukan Allah tidak diampunkan lain ke taubat nasuha. Eh, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada kan, kat rumah kita tangkal azimat dipakai di badan, balik dibuang. Kalau boleh dibakar, dibakar. Eh? Ataupun kita tanam empat penjuru rumah, gantung empat penjuru rumah paku. Eh? Ha. Tanam pula dalam kat luar rumah empat penjuru. Taruh taik besi, eh, biji besi. Taruh botol, dalamnya ada kacang hijau contohnya. Eh? Ataupun kita tulis Quran, sesuatu Quran dimasukkan dalam tu, ditutup botolnya, diterbalikkan pula contohnya. Banyak lagi dalam masyarakat Melayu niatnya memagar rumah. Sebenarnya tuan-tuan, kebanyakan pagar rumah ini dihuni oleh syaitan dan jin-jin, mungkin di dalam tanah dan sebagainya, yang berupa binatang eh? Sebab itu tuan-tuan, kalau berlaku tuan-tuan, perkara pertama sebelum kita menutup mata, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kesiankan diri sendiri, kesiankan anak cucu kita yang nak mewarisi harta-harta kita. Kalau kita mewarisi harta berjuta-juta ringgit, syukur mereka eh? Anak-anak cucu kita, alhamdulillah, wan kita apa, wasiatkan kita harta. Ini diwasiatkan syaitan dan iblis yang menjaga eh? Yang menjadi pendamping. Ini yang teruk tuan-tuan. Ini yang banyak dalam masyarakat eh? Yang mengadu, akhirnya bercerai-berai pun ada, akhirnya berbunuh-bunuh, bersembelih-sembelih pun ada eh? Dalam surat khabar bukannya sikit kita tengok orang mati disembelih oleh anaknya. Kerana apa? Anaknya nampak bapaknya macam binatang eh? Ha. Yang nampakkan siapa? Tentulah yang menyerupai itu ialah iblis ataupun jin-jin yang jahat. Sebab itu tuan-tuan, akidah ini perlu dijaga supaya apa? Eh, kita boleh nampak sebagaimana doa yang kita baca eh? Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita nampak kebenaran itu betul-betul kebenaran, bukan sebaliknya. Ada orang nampak kebenaran itu macam dusta, macam penipuan eh? Dia kata betul tu ustaz ni eh? Cakap tangka itu haram, setahu saya harus, dia kata eh? Ha. Boleh pula eh? Tak apalah. Sebab apa? Dia nampak hak itu macam batin. Bukan saja kita doa minta Allah Ta'ala tunjukkan yang hak itu hak. Contohnya tuan-tuan eh? Kita tak tahu sebelum selama ini perkara itu perkara syirik. Sekarang dah tahu eh? Allah Ta'ala tunjukkan, oh ya yeah, ada Quran kecil dulu bapak bagi eh? Oh ada keris eh? Pedang eh? Pedang samurai, pedang zaman Jepun contohnya, simpan kat rumah. Sebab apa? Tombak dan bagailah kerambit, macam-macam warisan, benda-benda tajam gitu. Kita simpan dan akhirnya makan diri. Sebab apa? Dihuni oleh pendamping ataupun jin ataupun syaitan-syaitan yang jahat. Jadi tuan-tuan buang, kalau ada buang, kalau tak berani mintalah pakar-pakar perawat-perawat Islam yang banyak sekarang ni, yang betul-betul menggunakan pelbagai kaedah-kaedah Islam, minta mereka menisnahkan. Bukan saja kita tahu yang hak itu hak, tapi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut kebenaran tersebut. Ada orang tuan-tuan di dunia kebenaran tapi tak dapat, tak mampu ikut kerana Allah tak kurniakan dia mengikuti kebenaran tadi. Malahan bukan saja dia tak mengikuti, kadang-kadang dia melawan pula. Ada orang tuan-tuan menganjurkan satu kumpulan seni mempertahankan diri yang membabitkan perkara-perkara syirik. Contohnya apa? Ditanam dalam tanah tak mati tuan-tuan 4 jam. Boleh pula balik-balik hidup dia. Contohnya. Dipukul dengan berhenti tak apa, tebal tuan-tuan. Tetap dengan barang pun tak apa. Sedangkan Nabi dan para sahabat mati syahid, tetap dengan parah putus tangannya, telinganya ada yang putus sahabat Nabi, ada hidungnya putus ganti dengan emas. Kita tuan-tuan dia tetap taklut, hebat sangat, lebih daripada Nabi dan para sahabat. Ada tuan-tuan, di tempat saya pun ada banyak tempat begitu. Bila disebut ini perkara yang ada di dalamnya, perkara-perkara yang syirik kemungkinan. Sebab apa? Luar biasa. Tanam dalam tanah tak mati dengan 4 jam. Kita 5 minit tahan nafas tak tahan. Cuba tuan-tuan berhenti sekejap, tahan nafas. Berapa minit tuan-tuan boleh tahan? Ada dalam 3 minit je. Menyelam tu tak sampai 5 minit dan nak mati ke bawah tu. Naik atas, lemah. Ini 4 jam tuan-tuan tak mati. Bagaimana tuan-tuan kata ilmu itu ilmu yang hak? Sebab tu dia boleh buat banyak kali. Kalaulah tak sengaja dalam keadaan darurat ditanam oleh penyinaran dan sebagainya, dia minta Allah, akhirnya dia selamat. Sekali tu je lah. Sekali kedua ketiga bila dia tanam lagi masih terus lah. Itu betul lah mungkin. Ini tuan-tuan boleh didemonstrasikan banyak kali. Ini menandakan dia bukan karamah kemuliaan, tetapi mungkin istidraj ataupun sihir yang datangnya dibantu oleh syaitan dan iblis. Begitu juga kebal tadi. Saya sebutkan dari Nabi dan para sahabat tuan-tuan, mereka itu syahid di jalan Allah. Sayyidina Hamzah ditemui terobek jantungnya hilang, dimamah oleh Hindun contohnya. Begitu juga sahabat-sahabat lain, kali itu untung hidungnya hilang, kena parang, kena pedang, ganti dengan emas contohnya. Nak cerita ni bagaimana para sahabat ini tak kebal. Mereka berani kerana apa? Allah dirasakan Allah bersama mereka. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nabi dan para sahabat sentiasa merasai Allah beserta mereka. Itu mereka berani. Bukan dengan sebab jin yang hebat duduk dari badan mereka membuatkan mereka tebal. Ada pula tangkal di pinggang, di lengan, supaya apa? Dia tetap tak lut. Ini biasa je. Ada perkara-perkara yang bakit. Sebab tu kita minta tadi nampak satu cara tu hak di hak, supaya kita boleh ikut perkara hak tadi. Kalaulah wa innal batilan batilan, dan kita ditunjukkan oleh Allah perkara yang batil itu batil, supaya tu warzuna jinaba, kita dikurniakan oleh Allah menjauhi perkara-perkara batil tadi. Dengan jalan apa? Dengan macam-macam lah. Mungkin kawan kita ajak kita jauhkan perkara itu. Mungkin kita dengar dalam radio, mungkin kita dengar dalam televisyen, mungkin kita dengar dalam ceramah. Mungkin kita datang di majlis-majlis ilmu sebegini. Dengar kuliah ustaz-ustaz, dengar pakar-pakar bagai-bagai. Kita dengar daripada pihak Kementerian Kesihatan. Ini tak boleh, produk ini bahaya, ada kimia, ada asid dan sebagainya, merosakkan tubuh badan kita. Contohnya. Dan kita dikurniakan oleh Allah menjauhi perkara tadi. Bukan sebab tak percaya, akhirnya kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala hidayahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan pada malam ini kesimpulannya, hendaklah kita jangan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, antara lain berpeganglah dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan hadis, dan juga para ulama waris Nabi. Mudah-mudahan kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل لنا التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من أولئك الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولأبنائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا وارزقنا طيبا لأزواجنا أحمد ولا نشقى ولا ولا نسلمك على كل شيء قدر. اللهم إنا نسألك التوبة الدائمة والاستقامة على شيء اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا مستقيما الى الحق. اللهم من علينا بالاستقامة والاستقامة على شيء من الوضوء. اللهم افتح علينا من الفتور واشرح صدور من الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الخير وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهل والبخل ونعوذ بك من غلبة الجن وقهر الرجال. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا واجعل اخر كلامنا عند انتهاء جارنا قولا ان الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انا ومنكم.